Hidup kita cuma sementara doang. Khabir bima terhadap kira-kira dalam sehari kerjaan kita banyakkan baiknya, kebanyakan buruknya begitu. Kira-kira, pikirkan. Bisa pakai bahasa satu saja. Tapi kadang-kadang orang yang sudah hartanya ada, kehidupannya apa, namanya ibadah, oh benar. Malas-malas dengan kata-kata yang penting asal malas, lebih senang tak mual. Hatinya tuh. Jadi begitu, apakah salah kita sehingga benar selama itu dikhususkan untuk pengayaan iman? Irwan Al-Fatih bilang, yang namanya iman itu ya di dua yang khusus. Yang jitu di to'ah wa yang khusus di maksiat. Iman itu naik turun. Yang jitu itu naik, kalau sedang naik, insyaAllah di dalam ketaatan. Dan kita hadir di sini itu di dalam ketaatan mati. Udah ngancur dari mana? Di dalam rintangan banyak benar. Bisa enggak kita mendidik hati kita, iman kita kumpul ketika di jalan? Oh, berat. Ini terjadi. Tema kita pertemuan kali ini tentang makna syarat mendapat cinta Allah. Di dalam surat Ali Imran ayat 31. Ini bukannya Ali Imran 31. Mantap dah. Kalau begini ngaji enak. Ya. Jadi takdir mana ke situ semua. Saya pikir itu tidak ada yang saya ingin. Itu semua karena ada ayatnya. Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Saya dari kecil diajari sama bapak saya kalau ngaji jangan sembarangan. Kalau nyebut surah, surah gitu. Kalau nyebut ingin, jangan sembarangan. Bunda kadang-kadang kalau di rumah ya, tetangganya bawa anak tuh, kita mau ya Allah deh, anaknya alim banget. Kalimatnya salah. Alim itu maknanya pedas putih. Tapi kalau pakai air depannya, air benar. Nah itu baru orang yang gak ilmu. Itu cuma gara-gara ngomongan langsung beda air alim. Jadi kalau ibu dibilang, ya Allah ibu, Masya Allah anaknya alim banget. Oh iya, ngomong. Dikatain tuh anak malah, oh iya. Jangan ngerti masalahnya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, kul, ingkun ingkuntum tu'ibun Allah. Kalau memang kita mencintai Allah, saya yakin dan percaya kita yang hadir di sini sama yang mendengar suara suara yang lagi pada keadaan di rumah juga yakin kalau memang dia beriman kepada Allah, cinta sama Allah. Yakin. Tapi sebatas mana cinta kita, karena untuk mendapatkan cinta Allah itu ada syaratnya. Mana utusanku itu sebagai pelanggan jalan arahan. Makanya wajar kalau Allah itu, siapa yang disebut nabi? Nabi itu adalah nabi akhir zaman. Fattabi'uni, karena maknanya tabi'uni itu menjurus kepada future yang sekarang. Cerita ini Allah menurunkan firman ini tatkala Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul dalam kurun usia 40 tahun. Kemudian turunlah ini ayat. Untuk apa? Untuk penguat Rasulullah. Kalau bicara Rasulullah, ini syarat mendapat cinta Allah itu harus fattabi'uni, mengikut gerak langkah, tingkah, perkataan, perbuatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ada makna yuhibbuhu. Ada kalimat yuhibbuhu itu maknanya yuhibb itu Allah mencintai kalian. Siapa kita? Kalau syaratnya fattabi'uni ini mengikut aturan tata cara yang diterjemahkan oleh Rasulullah, susah sudah. Coba sekarang begini, Rasulullah itu sejak kecil itu gelarnya sudah al-amin, orang yang dapat dipercaya sejak kecil. Kenapa dia memiliki sifat al-amin? Karena dapat dibuktikan ayahanda, ibundanya itu gak pernah ngajarin bohong sekas bocah. Sekarang tanya diri, berapa kali kita ngajarin bohong sama bocah? Jadi jangan harap anak keturunan kita nanti mengikut Rasulullah, karena Rasulullah itu sejak kecil itu mamanya, ibunya, entongnya ngajarin juga. Nah, kalau kita, masya Allah, pura-pura jujur. Kita mau saat ketemu teman-teman ada di depan rumah kata pintu. Assalamualaikum. Kita lihat di mana dia lagi. Nah, dia lagi. Kalau mau pakai ini apa? Itu bawa nggak ada. Ini udah dipetakan di otak saya sejak kecil. Hal-hal yang semacam ini tidak akan mendapat kesuksesan dalam pola mendidik. Kita dianggap tidak mengikuti apa yang dibawa oleh makanya mulai sekarang ketemu masih ada nama contohnya misalnya agaknya anak itu jangan anak ya jadi bohong terus, apalagi masalah pola kebersihan membuang sampah kadang-kadang maaf kondisi mungkin sudah teratur buang sampahnya karena memang sudah ada bagian dinas kebersihan yang digaji tiap bulan dari kalian mungkin begitu. Tapi kadang-kadang di lingkungan dari perumahan yang sudah tertata rapi, di pinggiran-pinggiran kampung betapa banyak pertentangan antara guru dengan orang tua. Gurunya bilang, nah jangan membuang sampah di sembarang tempat apalagi di sungai. Itu gurunya mulia. Tapi ibunya giliran-giliran di sekolah pagi-pagi anaknya disuruh bawa tempengan plastik. Ketika udah sampai pinggir kali, anak berungin itu kata anaknya, mama, sampai 40, gak boleh itu berdasar kalau mikir gue orang tua lu atau bapak lu begitu. Akhirnya itu, anakku yang paham. Kenapa? Karena pola didikan kita gak sesuai syariat. Padahal kalau melihat masalah di uni, syaratnya cuma tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memilih umat Rasulullah zaman dan memilih Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi syarat keutamaan kita manusia terakhir, tapi nanti di akhirat itu kita paling pertama memasuki surga Allah. Karena dia jadi Allah. Di dalam surat At-Taubah janji Allah jelas tuh. Surat 9 ayat 128. Janji Allah. kepada siapa? Kepada Rasul. Ya. Nah, penerbangan haji ini kan sudah punya ada yang naik. Ini ada itu kan. Ya. Ayat 128, surat 9, Al-Qamar surat 9. Lihat ujungnya itu, apa sesungguhnya? Dan teman, ayat 128 terakhir sebelum api, karena abisnya 129, ya, 129 ada kalimat, lapan ja'akum rasulun min anfusikum. Kalimat lafal, kalimat lafal ini, nah, kalimat lafal ini maknanya sumpah. Pada penciptaan manusia pertama sejak zaman Nabi Adam sampai Isa alaihi salam, betapa banyak firman Allah yang dimulai dengan makna lafaz. Lafaz itu artinya sumpah. Lafaz maknanya sungguh. Sungguh itu kan sumpah. Ya, contoh begini ya. Ada seorang suami untuk membuktikan rasa cintanya, dia ngomong sama bini, "Mama, sungguh mama, hanya ada nama mau nikah itu." Jadi kan itu sumpah berarti nama bini itu dengan makna sungguh. Lepas jahakum sungguh, jahakum telah aku utus, telah aku turunkan, telah aku berikan kum kepada kalian. Rasulun, lun itu, tanwin itu menandakan sikap kesempurnaan. Jadi diutusnya Muhammad SAW itu adalah sebagai manusia yang memiliki kesempurnaan di atas manusia banyak. Jadi kadang-kadang kurang sopan juga kalau kita ngomong itu Rasulullah sama makinnya. Betul, secara fisik bunda. Tapi secara kualitas berbeda dulu. Ibaratnya Rasulullah itu satu batu intan permata. Kita ini batu kali. Beda gak kira-kira batu intan permata dengan satu kali? Jauh. Biar batu 20 batu kali belum tentu seharga satu jempol batu intan permata. Batu ini sama, tapi kualitasnya berbeda. Itu sebabnya Allah katakan dalam perjalanan Rasulun min anfusikum, sungguh telah aku utus seorang Nabi dan Rasul yang bernama Muhammad yang memiliki kesempurnaan di atas semua manusia. Banyak. Namanya saja menjadi terungkap keimanan. Jadi seorang sebut La ilaha illallah dianggap sudah beriman kepada Allah belum, kecuali disandingkan dengan nama kedua Muhammadul. Buktikan kalau kita memang ingin mendapat cintanya Allah. Cuma sekedar kata dikuni. Ayo pertama buktikan kalau kita memang ingin menjadi orang yang bisa dipercaya. Berapa banyak sekarang orang yang bisa dipercaya? Jangankan kepada orang lain, kepada keluarganya saja kadang-kadang lebih banyak bohongnya. Apalagi melihat sifat Rasul yang tempat yang bohong, yang sidik, yang aman, yang taklim, yang sopona, pakai opa-pona itu benar kerja. Bukan pakai tak. Panah dengan mal, pona beda. Sama seperti alim dengan alim beda. Ya, mesti jelas kita tuh. Karena maksudnya huruf itu membuat pengertian yang benar kalau kita sebutnya. Ya. Sidik, jujur, tanya diri kita. Sudah sejauh usia ditambah oleh Allah sampai hari ini. Coba kan latihan ini. Latihan 5 menit buat jujur. Kalau sanggup 5 menit jadi ini 1 jam. Sanggup 1 jam latihan jujur jadi ini 1 hari 24 jam. Sanggup 1 hari latihan jujur jadi ini seminggu. Sanggup seminggu jadi ini sebulan. Sanggup sebulan latihan jujur jadi ini setahun. Sanggup setahun jadi ini. Itu sifat jujur sampai ajal nyampe. Karena Rasul dalam satu hadis riwayat Bukhari, hanya orang jujur yang diberikan kesempatan masuk surga Allah. Kita baru-baru masuk. Kadang-kadang terima telepon. Pak, lagi di mana tadi contohnya? Pak, waduh, udah lampu merah ini. Lampu merah banyak, Pak. Lampu merah banyak. Kadang-kadang ada seorang kiai atau ulama ada Ustaz gitu. Saya pernah bareng dengan Ustaz Onda. Ustaz Budi. Ustaz yang namanya udah semua makan Asia Tenggara. Itu ketika ditelepon sama jemaahnya, kiai udah sampai mana kiai? Oh, dia kan ada di kebayar, di undangan kebayar baru. Udah sampai mana kiai? Baru sampai ke rumah teman mana nih? Teman perasaan Bekasi. Itu kan masih jauh. Ya kita kolasi dengan jarak dengan jalanan. Maka kalau sudah begitu, jangan harap dapat cintanya Allah. Kecil permasalahannya kita sebut. Tapi kadang sadar itu yang menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah. Satu kisah. Ta'labah bin Abdurrahman. Ta'labah bin Abdurrahman ini seorang anak muda. Ini kita dipisahkan dalam Sahih Bukhari. Ta'labah bayangin anak kita 15 tahun gimana bayangin? Ya, bayangin apa yang dilakukan ini ngacak mulut rambut disiakin mulut dan yang perempuan dandan juga. Ini tak apa kita berahman ketika bersahabat dengan nanti minta kepada Rasul ya Muhammad ajarkan kepada aku bagaimana cara menyempurnakan imanku kepada Allah dan imanku kepada apa kata Rasulullah hindari maksiat. Hindari maksiat sampai tak lama bilang wahai Rasulullah, aku ingin supaya dunia akhirat bersamamu. Rasul cuma bilang hindari maksiat. Suatu hari ini tak lama diperintahkan oleh Rasulullah mengirim barang ke tepian terlantar. Di tengah perjalanan itu angin kencang remak. Senang di ukuran di mana sebegini ada angin, apalagi jalan di lorong-lorong perkampungan orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu tinggalnya berkelompok-kelompok, ada yang berkelompok sini, terus gurun pasir kelompok lagi. Kebetulan ketika dia membawa barang surat Rasul, di depannya ada sebuah rumah besar, angin kemudian kencang menerpa tirai, tirai dalam jendela itu terkampas. Enggak sengaja mata Ta'labah bin Abdurrahman melihat sesosok wanita yang sedang tidur dengan pakaian yang tersingkat. Nangis Ta'labah bin Abdurrahman. Ya Allah, malu aku kepada Rasul, malu aku kepada Rasul, ya Allah, malu aku kepada Rasul, ya Allah. Maaf. Saat itu Ta'labah bin Abdurrahman enggak sengaja melihatnya, tapi malu yang berbeda. Bagaimana yang sengaja? Pertanyaannya bagaimana yang sengaja? Bayangin, apalagi model sekarang lumayan enggak sengaja dipuyeng. Yang malam lewat sini aja tuh, malam minggu aja keluar dari satu, banyak sekali capek-capekan. Kalau ukuran yang tidak sengaja kita takut, itu masih bagus, masih kadar iman kita tinggi. Karena harapan itu cuma jatuh nikmatnya Allah kepada kita. Hal yang terindah dalam kehidupan kita, kalau perjalanan hidup kita Allah redha. Hal yang terindah dalam hidup kita, kalau ucapan yang sering kita katakan kepada diri dan kepada saudara keluarga orang lain Allah redha. memimpin dakinya yang tidak bisa menuju jalan yang penuh berkah, tapi kebanyakan maksiat. Betapa banyak orang yang mampu beriman tangannya ini bukan berusaha menghasilkan barang yang halal, tapi ketika ada barang di depannya, kemudian dia ambil juga pada harta tanggulih halal. Bagaimana orang yang bisa kita mulai sikap jujur sejak sekarang? Insya Allah bisa latih diri kita. Itu perlu satu faktor. Nah ini tak lama kita berrahman akhirnya malu. Kembali kepada Rasul malu. Karena apa? Matanya matah kalau mati yang lebih baik aku menghindar dari pertahanan. Karena aku malu pesan Rasul tidak sesuai apa yang aku jalankan. Sampai 3 bulan lamanya tak lama Rahman menghindar dari Rasulullah. Rasulullah sebagai sahabat, sebagai orang tua, angkat tangannya luar biasa sampai dipanggil ya Umar. Ya Salman Al-Farisi, kemari kau buat sahabat tolong dari Salman bin Abdul Rahman. Atau Umar bin Khattab yang anak muda membiarkan Rasul gitu mah. Kadang disuruh hari Senin, minggu baru nyampe rumah ya. Enggak, tak lama tidak sama seperti anak muda biasa. Dari dicari oleh Umar dan dicari oleh Salman sampai ramah dicari, kemudian ada di balik di lembah di balik bukit seorang pengembara ditanya sama Umar, hei pengembara, kamu pernah lihat ada orang lewat sini enggak? Usianya sama belum, cuman dia punya dua sifat, mukanya senyum terus. Nama siapa yang senyum terus mukanya dong? Kemudian sifat kedua jalannya kencang. Jadi tak apa sahabat Nabi yang muda itu punya dua ciri, jalan yang cepat sama mukanya senyum terus. Pernah ditanya oleh Rasulullah, ya tak apa. Nah berarti jalannya cepat amat. Karena tak apa. Jawabannya cuma dua ya Rasul. Kalau engkau suruh aku kerjaan cepat selesai, karena jalannya cepat. Kemudian kedua, sebab kerjaan cepat selesai, aku cepat melihat wajahnya. Sahabat-sahabat Nabi kalau kumpul bersama Rasul, dia tatap wajahnya. Karena apa? Di dalam diamnya nampak aura kebisingan dari wajahnya. Hebat. Di dalam diamnya Rasulullah, sahabat ngeliatin, itu nampak wajahnya penuh dengan kejujuran. Di dalam diamnya Rasulullah, nampak wajahnya bijaksana, baik. Terbukti di rumah ada suami pulang tatap wajah di dalam diamnya ada kakeknya paling dalam hatinya belum mainnya di rumah mengapa rumah buktinya ini tak lama sampai dikatakan pernah kau lihat orang yang jadi begini apa kata pengembara enggak pernah orang yang lewat sini ya begitu banyak yang tua matanya itu mengeluarkan air mata terus sedih terus, kemudian keluar keringat dingin, jalannya juga seperti orang ketakutan. Bagaimana aku bisa melihat, tapi bisa melihat dia? Waduh, kalau melihat dia kayaknya tak bisa kecuali mumpetan. Kemarin ada babi saya di sini, dia turun. Pokoknya dia menjelang mandi, dia minta susu kambing kepada saya. Kalau emang mau melihat, tungguin dia mandi. Tapi yang lupa supaya dia tak tahu kehadiran kalian. Akhirnya menjelang mandi turun tak lama dia berkata, ini Umar Rehan, masya Allah, ini sahabat kita, sahabat Nabi yang dirindui oleh Rasul. Hei sahabat, kenapa kau menghindar dari kami? Pulang Rasulullah itu pada kamu nangis, kata bapakku malu kepada Rasul. Aku malu, mata pernah berhasil. Dipaksa oleh dua sahabat terakhirnya dalam perjalanan dia sakit. Sehingga sebentar dulu di perumahan, kemudian sahabat dua sahabat Nabi lapor, ya Rasul, sahabat itu udah bertemu, cuman gak kuat jalan, sakit. Di pertengahan jalan kita CDP, ini kalau kita juga bisa kita berdua, jemput. Kata Rasul, tapi cerita lain. Sebelum asar Allah Tafir Abdul Rahman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal dunia. Rasulullah dan para sahabat yang lain memandikan, mengkafani, menyolatkan, kemudian Rasulullah ikut dalam mengangkat keranda di sana setelah pakaian keranda. Tapi keanehan, ketika Rasulullah jalan di jalan yang datar, Rasulullah itu tinggi-tinggi, seolah-olah memilih tempat tapak kaki. Ini Abu Bakar Siddiq bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau begitu sulit dalam langkah? Kalau ditanya seperti itu, menitikkan air mata Rasulullah, ya Allah subhanallah, maha suci engkau ya Allah, telah menurunkan karunia keberkahan begitu dahsyat kepada sahabat kami tak dapat dirahmankan, sehingga para malaikat kau izinkan turun untuk mengiringi saking banyaknya aku sampai takut menginjak bagian tubuh para malaikat. Kenapa sahabat mendapat karunia sebesar ini? Karena pandai menjaga manusia. Ini diberi ini semua maksudnya yang lunas sampai yang masih bayar tiga kali. Ya, nggak sengaja tuh, yang membayar itu nggak sengaja masuk sebuah kali. Mesti nyampus, ya aku silang lah. Ini masa berlalu dia jadi begini sih mana? Anak diri kita. Gimana Allah akan cinta kepada kita kalau syarat kejujuran yang ditanamkan oleh Rasul tidak kita laksanakan? Biar kata banyak kandidat calon legislatif yang sedang sekarang berkampanye, tanya dirinya, sudah jujur atau belum itu? Karena kejujuran ini menjadi dominan dalam setiap langkah. Kejujuran ini menjadi dominan untuk meluruskan lisan. Kejujuran ini menjadi dominan untuk bersihnya pikiran. Makanya Umar bin Khattab pernah nanya kepada Rasul, ya Muhammad, ajarkan aku bagaimana aku bertindak agar imanku kuat ya Rasul. Lalu Rasulullah beristighfar. Tapi istighfar kau khususkan untuk panca inderamu. Gimana itu caranya? Ya gampang aja, dunia ini bodoh. Ayahnya ada ikhwan ma'afat. Berdoa yang berdoa yang berdoa. Assalamualaikum. Istighfar itu dikhususkan untuk pikiran itu. Pikiran, akal pikiran yang kalau dipikirkan kepada itu sebenarnya memikirkan tentang karunia kebesaran ciptaan. Tapi selama aku hidup kebanyakan pikiran ini aku pikirkan untuk perbuatan yang buruk-buruk. Astagfirullahaladzim ya Allah. Istighfar itu untuk lisanku. Lisan yang semestinya untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Tapi selama aku memberikan hak hidup, lebih banyaknya aku bicara yang tidak-tidak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tangan yang telah bersaksi di hadapanmu ya Allah, mestinya aku tuntun dari yang awal. Tapi masya Allah, kebanyakan yang tidak awal. Sering kita beristighfar seperti itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Coba sekali-kali merenung malam hari gelar saja dan minta kepada Allah Subhanahuwataala ya Allah. Kalau kita ikhlas hati, hadirkan di hati kita, itu akan merasa tubuh kita bergetar air mata menetes. Kenapa? Kita yakin betul kita tiap hari. Buktikan itu. Ini munculkan sifat kejujuran berurusan. Kan doa kita inna sa'aman mustaqim sa'aman ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu doa kita. Minta petunjuk jalan yang lurus, jalan yang memang benar Allah telah beri nikmat kepada mereka. Di mana itu? Di dalam ayat yang lain, kalau enggak salah surat An-Nisa ayat 69. Coba tahu kalau enggak salah ini. Ya. An-Nisa. Kalau mau dicek ya, langsung dibuat respon. Sikap yang membuat hati kecewa, maafkan aku. Rasulullah ada suami di sini juga ada. Orang-orang ada kadang-kadang tidur di sini tak makan semak semak pipi pipi membengkia. Buktikan kalau kita pengen dapat cintanya Allah, buktikan. Rasul itu tidak pernah lepas mengucapkan firman Allah yang sering kita kenal ayat kursi. Setiap mau tidur dibaca ayat kursi, tanggungan Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Kemudian kalau memang mata belum terkatup, dia baca surat Ar-Rahman. Kalau memang sudah ngantuk baru dia baca bismika. Allahumma ahya wa bismika amut, dalam keadaan berwudu di Rasul. Karena kalimat tadi Al-Ikhlas, maka dipuni. Sudahkah kita mengikut Rasul? Ya Allah. Berat ya, tidak berat, gampang. Cuman jalaninnya romannya malas itu. Lihat Rasulullah melakukan dia duduk macamnya. Bahkan Rasulullah setelah kali mengangkat kakinya kanannya untuk menjaga lambungnya. Kemudian tangannya ngambil makanan, tangannya juga dengan nyamperin ke mulutnya. Pernah bagi foto matanya sambil duduk. Samping lagi jalan, dia makan juga. Onta lagi jalan, makan juga. Soal termasuk berapa yang tidak ada panjang banget pakai pengenang dulu, pastinya dia juga. Ini manusia. Ada Rasulullah tak pernah lebih dari 5 jarinya. Ini boleh lihat 3 tangannya itu. Sama makan sinar, begitu. Munyah Rasulullah saja. Itu dalam hitungan paling sedikit 17 kali dalam hadis Rawi Muslim, paling sedikit. Coba kita gimana? Itu mantap kadang-kadang begini. Mantap. Sehingga Rasulullah dalam memolah perutnya agar hidupnya sehat, Rasul katakan dalam hadis Rawi Muslim, bagi perut kita menjadi 3 bagian. Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Tapi makan kita pakai Rasulullah. 2/3 makan, sepertiga minum. Nafasnya kemana bang? Senderan. Luar biasanya. Diajak apa? Salah satu. Apa yang jadi buat? Tapi minum. Tapi makan. Buktikan kalau yang kita cinta kepada Rasulullah pas kaki undi. Kembali kepada Al-Imran ayat 31. Supaya lebih jelas kalau ini kan item-item kesempatan derajat kita. Sudah jelas ya. Jadi derajat kita yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu dijawab oleh Allah dalam surat yang tadi kita baca, surat An-Nisa ayat 89. Tuh. Sekarang kembali lagi kepada Al-Imran ayat 31. Setelah kalimat tadi mengikuti siapa Rasul, usahakan kita sempurna mengikuti Rasul walaupun saya berat. Ahwat maaf. Rasul berpesan kepada keluarganya yang wanita, jaga kepribadian pakaian imanmu dengan jalan menjaga kepribadian pakaian zahirmu. Mana pakaian zahir seorang perempuan? Pakai hijab yang boleh dilihat muka dan 2 telapak tangan. Insya Allah di Masjid Asy-Syarif ini semuanya berhijab. Tapi nanti kalau sudah sampai ke depan rumah, wah beda. Nanti sudah kesenangan sampai ke depan rumah. Assalamualaikum. Salam. Memang pulang. Di depan mata rumah ini. Gendam ini. Allah. Di sini menggantikan Allah. Di sini enggak ada. Lagi ngaji tapi rumah Iwan ya Iwan mah batasan dari aurat laki-laki itu di atas pusat dan di bawah lututnya. Imam yang tempat saja membahas tentang aurat laki-laki. Kalau buktikan untuk memperbaiki pakaian zahir kita ya rupa dan ya rupa dan begitu minimal cuma putra ke atas kalau memang mau kelihatan, walaupun belanja ibu itu karena bikin jodohnya apa-apa, yang penting jaga syarinah. Karena fatwa biruni Rasulullah ketika hendak menarik itu yang namanya kain kiswa takwa angin kencang, ini tersingkap nih, tersingkap kelihatan betisnya merah Rasul. Sampai sahabat menarik kain kiswa yang sudah dipotong menutupi bagian apa kaki Rasulullah. Kita dalam mana nih ujungnya? Jangan pernah berharap kita cinta kepada Allah kalau kita tidak mencintai Rasul. Jangan pernah berkata kita cinta kepada Rasul kalau sifat adat istiadat yang dibawa Rasul, sikap sunahnya enggak kita ikuti. Itu aja. Sifat tadi ini yuhibbukumullah, baru Allah akan mencintai kita. Kalau kita sudah ikut Rasul, baru Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, ayat pertama kalau Allah sudah cinta kepada kita ada makna wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan membersihkan dosa serta kesalahan kita yang dulu maupun yang akan datang. Nah, kalau yang dulu mungkin ini yang naik, yang akan datang bagaimana orang belum dikerjain? Syaratnya yang akan datang walaupun belum dikerjain, andai kata ada hati niat bermaksiat, Allah jaga, jadi maksiatnya kagak jadi begitu. Itu gampang terang. Orang yang menjaga dirinya, saya punya sahabat Ustaz Syafiq tinggalnya di Bekasi. Sejak kecil dia impiatu, dia masuk ke pesantren Lir Boyu, dibimbing oleh Kiai Kiai, akhirnya hatinya ikut terbang, terbang. Dia pernah bilang sama siapa saja jangan banyak curiga. Kalau bisa begitu nanti orang tua orang kita gimana Ustaz? Prinsip kehidupan saya diperdiadakan Kiai, orang bawa aja saya percaya bagaimana dia jujur ya, orang ada perkira ya. Kayaknya juga di depan rumah kita ada orang yang mau dibiarkan kepalanya. Dia pernah ada satu kejadian hendak tur wisata dengan ketujuh sahabatnya naik di Nova, berangkat dari Kemang Pratama Bekasi. Kenapa ketika sudah mau berangkat dia ingin buang air kecil? Seolah-olah airnya tidak bisa ditahan. Airnya bilang, nanti apa? Nanti pengen buang air kecil. Keluar dari pintu Innova 15 langkah itu Kijang Innova rata dihajar teronton. Insya Allah. Saya tidak menceritakan tentang kebukaan yang melakukan apa. Allah memiliki caranya untuk menyelamatkan hambanya yang mengikat janjinya dan mencari cintanya. Tuh. Orang jujur, orang baik, orang pandai, orang cerdas, orang amanah mesti dijaga Allah. Jangan harap kita menipu orang, buat menipu dan kerja. Alhamdulillah, banyak juga menipu. Alhamdulillah. Aneh kalau ini. Ya, itu sama juga gak terpaham. Sama main gaple, sebelum kita main gaple kita bacakan suatu fatihah. Sama gak terpaham-pahamnya, masa main gaple baca fatihah? Gak ada perilaku orang main gaple. Main gaple itu penipu. Pas yang main gaple itu penipu, kenapa? Kartu gaple ini teng, tapi cukup bantingnya jadi masih loh. Padahal itu di sini. Tapi kira lagi mana bantingnya jadi masih loh. Itu dari perbuatannya sia-sia, dari omongannya sia-sia. Betapa banyak orang yang dimain gabel dan nyumpah ramah, ngampus loh temen. Yang balaknya modern loh. Enggak ada yang nyumpah. Sumpah. Yang balaknya bosok. Yang kalau dimain gabel. Pemana? Tetapi ini, yuhi mullah. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ. Waktu itu baik untuk misalkan kita ya, kita doanya ya, waktu itu kemudian sampai sini saya ditungguin anak pertua ya, istri dan anak pertua ya, kita bacakan surat al-Fatihah ya, satu dan